وأشهد أن ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para jemaah sekalian, hafizakumullah. Alhamdulillah, kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah atas nikmat yang tercurah kepada kita sekalian. Malam ini dengan izinnya kita kembali bisa hadir bermajlis untuk sama-sama mendekatkan diri kepada Allah, mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Jemaah sekalian, tentu saja ini ketika kita kembali hadir dalam majelis-majelis seperti ini, kita merasakan kekuatan iman kita, merasakan kemuliaan kita dengan keislaman kita. Walaupun keadaan yang seperti ini, yang keberadaan kita di majlis-majlis yang seperti ini tidak boleh membuat kita larut dari dalam kebahagiaan yang sifatnya pribadi, lalu kita tidak melihat kondisi saudara-saudara kita di tempat-tempat yang lain. Tentu saja yang kita sebagai seorang muslim telah mengetahui bagaimana seorang muslim dengan muslim yang lainnya dimanapun mereka berada. Rasulullah SAW telah menggambarkan antara muslim-muslim lainnya ibarat tubuh, yang jika salah satu anggota tubuh sakit, maka yang lainnya juga ikut sakit. Kita ketika berada di keadaan yang seperti ini, memperoleh kesempatan untuk beribadah kepada Allah, tidak boleh kita melupakan keadaan saudara-saudara kita yang mungkin tidak merasakan hal yang seperti ini. Dalam beberapa waktu terakhir ini kita mendengarkan banyak hal-hal yang menyedihkan yang terjadi di kaum muslimin di berbagai tempat. Ya, di antara yang mungkin kita dengarkan, kaum muslimin di salah satu tempat di Cina yang tidak diizinkan untuk melaksanakan sholat Jumat dan ibadah-ibadah yang lain oleh mereka-mereka, musuh-musuh Islam, orang-orang yang tidak senang Islam. Melaksanakan sholat Jumat saja mereka tidak diizinkan, yang mereka di dolimi oleh musuh-musuh Islam. Dan beberapa waktu yang lalu juga kita dengarkan di Jerman seorang muslimah dibunuh hanya karena persoalan jilbab. Ya, seorang muslimah dibunuh karena persoalan jilbab. Dia disidangkan dengan orang yang suka mencelanya dan mengatakannya sebagai teroris. Ya, muslimah hanya menutup aurat lalu disebut sebagai teroris. Dan orang yang membenci itu pada saat pengadilan pun membuktikan kebencian yang sangat, membunuh wanita muslimah tersebut. Ini tentu saja bukti di antara sekian banyak bukti pembenaran dari firman Allah Taala bahwa musuh-musuh Islam tidak pernah senang kepada umat Islam ketika mereka menjalankan syariatnya. Dan ini bukan hanya terjadi jemaah sekalian di negeri-negeri orang kafir, ya. Walaupun Cina dan Jerman, kalau kita mau golong-golongkan, mungkin kita mengatakan memang negerinya lebih kafir, sehingga orang yang mau melaksanakan syariat Islam akan mendapatkan kesulitan. Tapi di negeri-negeri kaum muslimin pun hal-hal yang seperti ini masih terasa. juga tidak berapa lama yang lalu di negeri Mesir beberapa mahasiswa Indonesia disiksa, disetrum dan hal-hal yang sangat menyedihkan sekali yang kalau kita bayangkan bagaimana kita dalam posisi mereka hanya karena dianggap ya lagi-lagi teroris walaupun tidak terbukti dan hanya sekedar memajang poster Ahmad Yasin. Ya bagi kita jemaah sekalian, memang tidak disyariatkan, tidak disunnahkan, tidak boleh kita memajang poster, foto, gambar dan apa saja di kamar-kamar kita. Walaupun dia seorang pejuang Islam, bahkan walaupun dia Rasulullah SAW, ya tidak boleh. Ya, kalau ada orang yang kena cinta kepada Rasulullah lalu memajang poster Rasulullah, yang kita katakan haram, tidak dibolehkan. Tidak juga Khulafa Rashidin, ya. Ada saat sekali itu gambar-gambar dan ini yang diedarkan oleh banyak orang Syiah, gambar Khulafa Rashidin Abu Bakar, Umar, Ali dan Utsman, dan yang paling gagah Ali di situ, ya. Bahkan Ali lebih gagah dari Rasulullah SAW. Ini semuanya adalah kebatilan, hal yang tidak dibenarkan. Maka secara umum sebenarnya tidak disunnahkan, tidak dibenarkan memajang poster-poster, gambar, foto dan semacamnya, walaupun dia adalah dikatakan sebagai pejuang Islam. Namun persoalannya, mereka disiksa bukan karena memasang poster, tapi karena siapa yang dipajang itu. Ya, seandainya mereka makan haram, kalian memajang poster, maka kita mengatakan, ya ini bagus walaupun siksaannya tidak sepadan. Tapi ini bukan karena itu, hanya karena seorang Ahmad Yasin rahimahullah, seorang mujahid yang selama hidupnya dan sampai akhir hidupnya lumpuh, tua, tidak bisa bergerak apa-apa, namun senantiasa memberikan semangat memperjuangkan bumi Palestina. Lalu orang yang seperti itu yang memang jadi musuh orang-orang yang benci kepada Islam, sekedar dipajang posternya, ya, sekali lagi ini tidak dibenarkan, tapi hanya karena dia dipajang, ya, sampai orang tersebut hidup dan disiksa. Nah, seandainya yang dipajang mungkin Michael Jackson, ya, yang juga Muslim, yang begitu besar pemberitaannya saat sekarang, ana yakin tidak akan mungkin disiksa orang yang seperti itu. Ya, seandainya juga ini Michael Jackson, orang Islam juga, tidak akan ada yang siksa antum dan tidak akan ada yang tangkap antum hanya karena itu. Tapi dari sisi bagaimana orang yang mengemban amanah Islam dan mengemban perjuangan Islam dan kemuliaan Islam, ini yang senantiasa dibenci oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa Taala. Memang perseteruan antara hak dan batil tidak akan pernah berhenti sama sekali. Dan untuk menghindarinya adalah sesuatu yang mustahil. Tidak boleh kita menghindari perseteruan antara hak dan batil, sebagaimana mereka musuh-musuh Islam tidak akan pernah menghindari dari kita. Jika mereka menghindari itu hanyalah omongan kosong mereka. Pada hakikatnya siang malam mereka tidak pernah berhenti untuk memikirkan bagaimana menghancurkan umat Islam. Itu di negeri Islam cuma sekian. Dan mungkin yang kalau kita mau kias-kiaskan pemilu kita juga ini, ya, walaupun juga tidak sunnah, ya, pemilunya juga dengan sistem yang tidak Islami, tapi kalau dilihat secara kasar, ya, ini juga kekalahan umat Islam, ya, karena begitu banyak ormas-ormas Islam yang menyuruhkan untuk memilih salah satu calon lalu tidak dipatuhi karena persoalan-persoalan yang lainnya. Seandainya tidak dipatuhi karena mereka golput dan mengatakan tidak Islami, atau mereka mengatakan ada yang lebih Islami, maka mungkin kita mengatakan bagus, atau itu ijtihad mereka. Tapi kalau mereka tidak patuh dengan ormas-ormas Islam atau tokoh-tokoh Islam atau ulama-ulama hanya karena persoalan-persoalan duniawi atau wala pada orang-orang kufar, atau tidak mengindahkan syariat Islam dalam memilih yang mana patut menjadi pemimpin, maka ini tentu saja merupakan bagian kekalahan umat Islam dan patut disedihkan. Ya, mungkin Anda mengatakan, kenapa kita sedih kan juga tidak Islami. Ya, seandainya dia juga yang jadi pemimpin juga tidak Islami. Kita katakan ya memang demikian ya, selama sistem begini siapapun pemimpinnya akan tidak ada yang bisa menjadi pemimpin ideal. Namun tidak terhalang bagi kita untuk mengharapkan yang paling kecil mudaratnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum, surat yang ke-30, menceritakan bagaimana kesedihan umat Islam dengan kekalahan orang-orang Romawi atas orang-orang Persia. Di zaman itu dua kekuatan besar, Persia dan Romawi. Persia, orang-orang Majusi, orang-orang musyrikun. Romawi, orang-orang Nasrani. Dua-duanya kufar, orang-orang kafir. Namun ada kafir musyrik dan ada kafir ahlul kitab. Dan dalam syariat Islam, ahlul kitab walaupun kafir lebih baik daripada orang-orang musyrikun. Dan ini sikap objektif umat Islam, bahwa dua-duanya kafir tapi ada yang lebih dekat. Maka ketika dikalahkan orang-orang Romawi, sedih umat Islam. Alif lam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, ghulibatir rum. Telah dikalahkan orang-orang Romawi. Kalau kita baca tafsirnya, diterangkan bahwa waktu itu umat Islam bersedih dengan kekalahan orang-orang Romawi. Padahal orang-orang kafir juga, tapi kekalahan orang Romawi atas orang-orang Persia, orang-orang kafir dari kalangan musyrikun. Maka ini jemaah sekalian perlu kita memahami bahwa Islam memang melihat jika tidak ideal maka yang paling dekat sadidu wa qaribu, begitu yang kata Rasulullah SAW. Ala kulli hal, apapun keadaan jemaah sekalian, bagi kita ini adalah semuanya ujian bagi keimanan kita. Dan alhamdulillah imam tadi juga telah membacakan ayat yang merupakan hiburan bagi kita. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lawun in kuntum mu'minin. Iyam saskum qarhun faqad massal qawma qarhun mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan begitulah hari-hari ini dipergilirkan di antara manusia. Jadi kadang umat Islam lemah, kadang kuat. Maka momen Ramadan yang kita tunggu-tunggu, itulah momen yang paling tepat untuk kembali memunculkan kekuatan umat Islam dan kemuliaannya. Karena jemaah sekalian, menanti hari-hari yang mulia itu yang mungkin kurang lebih 40 hari lagi, seharusnya kita menantinya sebagaimana mereka menanti pemilu. Ya. Kita ingat dulu 100 hari lagi, 99 hari lagi, 37 hari lagi, 27 hari lagi dan seterusnya, sampai datanglah hari yang mereka nanti-nantikan. Yang seharusnya kita terhadap Ramadan begitu ya. Sekarang mungkin 41 hari lagi, besok dan seterusnya, terus saja bukan cuma menanti-nanti seperti itu, tapi kita menata keimanan kita dan memberikan persiapan yang pantas bagi bulan suci itu. Maka jemaah sekalian, komitmen kita untuk senantiasa hadir dalam pengajian-pengajian seperti ini dan menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah merupakan bagian persiapan untuk menanti tamu yang agung tersebut, tamu yang kita harapkan bisa kembali memuliakan diri-diri kita pribadi dan kaum muslimin secara umum. Baiklah jemaah sekalian, kita masuk ke pembahasan hadis-hadis Rasulullah SAW dalam bab tentang tawadhu dan khafdil janah lil mu'minin. Pada pembahasan yang terakhir kita sudah menyelesaikan hadis yang ke-603. Sekarang kita masuk ke hadis berikutnya, hadis yang ke-604. Hadis ini juga tidak terlalu panjang. Kata Imam An-Nawawi rahimallahu taala, wa an Anas radiyallahu anhu, dari Anas radiyallahu anhu, annahu, bahwa beliau marra ala subyanin, melewati beberapa orang anak-anak kecil. Fasallam alaihim, beliau mengucapkan salam kepada mereka. Waqal, dan beliau menjelaskan alasan beliau kenapa melakukan hal yang seperti itu. kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah melakukan yang seperti itu. Muttafaqun alaih, hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jamaah sekalian, hadis ini membahas salah satu bagian dari adab-adab salam. Akan tetapi hadis ini juga layak dimasukkan dalam bab tentang tawadhu. Kita lihat, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau pernah melewati anak-anak kecil lalu beliau mengucapkan salam kepada mereka. Dalam bab tentang salam, hadis yang kita ketahui, Rasulullah SAW mengatakan as-saghiru 'alal kabir, yang lebih muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Al-qalilu 'alal katsir, yang kecil yang sedikit jumlahnya kepada yang lebih banyak. Al-mar 'alal qa'id, ya, yang lewat mengucapkan salam kepada yang duduk. Begitu di antara adab-adab salam. Tapi di sini Anas bin Malik radhiyallahu anhu seakan-akan beliau mengubah sunnah tersebut, di mana beliau melewati beberapa anak-anak kecil lalu beliau yang duluan mengucapkan salam kepada mereka. Kemudian saudara sekalian, ya, ketika beliau melakukan itu, beliau menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah melakukan yang seperti itu. Di sini pelajaran yang penting kita ambil, bagaimana seorang muslim ketika melakukan satu perbuatan, dia siap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apalagi jika perbuatan itu dianggap aneh-aneh, ya, agak aneh, ya, seakan-akan bertentangan dengan hukum yang selama ini dikenal oleh masyarakat. Maka seorang muslim, apalagi seorang dai, seorang yang multazim, ya, seharusnya bisa menjelaskan alasannya kenapa sampai dia melakukan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, saya pernah melihat Nabi Muhammad SAW melakukan yang seperti itu. Dan ini jemaah sekalian menunjukkan bagaimana semangat Anas bin Malik radhiyallahu anhu untuk senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, yang saya lakukan itu bukan ijtihad pribadi, tapi memang tuntunan yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita mau kumpul-kumpulkan contoh-contoh yang seperti dari sahabat, sangat banyak sekali. Sahabat-sahabat yang ketika melakukan suatu pekerjaan yang dianggap aneh, dia bahkan siapa pernah melihat Rasulullah SAW melakukan yang seperti itu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah minum berdiri, dan dia mengatakan, saya pernah melihat Rasulullah SAW melakukan yang seperti itu. Artinya dalam beberapa keadaan, dalam keadaan yang, apalagi seperti kalau dalam keadaan ramai, ya, seperti di Mekah, terasa orang tawaf dan sebagainya, keadaan yang sangat padat, sulit untuk duduk, maka dibolehkan untuk berdiri minum. Ketika beliau melakukan seperti itu, agar orang tidak mengingkari kenapa seorang Ali bin Abi Thalib sampai melakukan itu, beliau mengatakan, saya pernah melihat Nabi Muhammad SAW melakukan seperti itu. Jadi mereka ketika melakukan sesuatu, bukan karena hawa nafsu mereka, bukan karena keinginan pribadi mereka, tapi kecintaan untuk melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sudah pernah kita ucap, kita sebutkan, dan tidak kenapa kita ulangi bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu juga sangat sering melakukan yang seperti itu. Setiap beliau melakukan, lalu beliau menyebutkan alasannya. Beliau tidur di tengah jalan atau di bawah sebuah pohon ketika sedang mengadakan perjalanan dengan sahabat-sahabatnya. Lalu kenapa tiba-tiba tidur padahal tidak mengantuk? Jadi dia mengatakan, saya pernah melihat Rasulullah SAW tidur di bawah pohon ini, maka saya juga mau melakukannya. Dan Anas bin Malik juga orang yang seperti itu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, kuntu atatabba ad-duba. Ya, saya dulu kalau makan bersama, saya selalu cari-cari ad-duba. Ad-duba itu semacam buah labu. Kenapa? Karena saya melihat Rasulullah SAW kalau makan, beliau cari-cari itu buah labu. Maka saya juga mau melakukan seperti itu. Sekedar makanan saja, ya. Persoalan selera makanan ini bukan termasuk sunnah sebenarnya. Ya, Rasulullah suka duba, antum tidak suka, itu bukan menunjukkan kelemahan iman antum. Rasulullah SAW tidak suka makan dok, dan Khalid bin Walid dan sebagian sahabat makan, itu tidak menunjukkan kelemahan imannya Khalid bin Walid. Tapi kalau ada orang yang berusaha untuk menyesuaikan Alhamdulillah Rasulullah sampai persoalan selera makan pun dia berusaha untuk mengikuti karena kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, maka diharapkan itu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Anas bin Malik begitu orangnya. Maka tidak mengherankan kalau beliau dalam contoh hadis ini beliau mengucapkan salam kepada anak-anak karena beliau pernah melihat Rasulullah SAW melakukannya. Kapan Rasulullah melakukannya? Sebenarnya pengalaman yang beliau ucapkan ini terjadi pada diri beliau ketika masih anak-anak. Apa yang beliau katakan ini, saya pernah melihat Rasulullah salam kepada anak-anak. Sebenarnya yang beliau maksudkan, waktu saya anak-anak, Nabi Muhammad SAW ketika lewat ke kami, beliau juga yang duluan mengucapkan salam kepada kami. Nah, kita tahu Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini pelayannya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah, maka ibunya Ummu Sulaim langsung mengutus anaknya, Anas bin Malik, untuk menjadi pelayan dan pendamping Rasulullah SAW. Jadi Anas bin Malik ini belum ketemu dengan Rasulullah kecuali di Madinah. Itu pun waktu di Madinah, awal kali Rasulullah datang, beliau masih sangat muda. Masih sangat muda, bahkan masih anak-anak. Sudah menjadi menjadi pelayan Rasulullah SAW. Dan kadang untuk urusan-urusan dia kirim surat untuk temu ini dan temu itu. Dan beliau sebagaimana layaknya anak-anak kecil masih suka main-main. Kadang diutus oleh Rasulullah SAW dalam perjalanan ketemu dengan teman-temannya yang sedang bermain, beliau main-main dulu. Ya, lupa kalau sementara diutus oleh Rasulullah SAW. Maka dalam satu hari Rasulullah SAW datang dan mendapati beliau belum melaksanakan tugasnya, masih asyik main-main dengan temannya. Maka Nabi SAW pegang-pegang telinganya. Ya. Dan itu di antara gelar yang diberikan kepada Anas bin adalah Zul Uzunain, yang memiliki dua telinga. Kenapa memiliki dua telinga? Semua kita memiliki dua telinga. Gelar itu diberikan karena beliau pernah dipegang-pegang telinganya oleh Rasulullah SAW. Karena asyik main-main dengan temannya, lupa tugas dari Rasulullah SAW. Dan gimana sikap lembut Rasulullah kepada anak-anak kecil dan tawadhu beliau. Ketika beliau melihat Anas dan teman-temannya, beliau yang duluan mengucapkan salam. Dan ini diingat betul oleh Anas bin Malik dan beliau rekam dengan baik. Hingga ketika beliau sudah dewasa, beliau mengamalkan apa yang pernah diamalkan oleh Rasulullah SAW. Dan begitu para sahabat. Mereka walaupun masih kecil, itu mereka mengingat masa-masa indah ketika bersama dengan Rasulullah SAW. Mahmud bin Rabi' itu beliau mengingat masih usia 4 tahun, Nabi Muhammad SAW pernah menyemburkan air ke wajahnya. Dan itu merupakan dalil bahwa usia 4 tahun pun kadang sudah mumayyiz, yang sudah bisa membedakan yang buruk. Mahmud bin Rabi' dalam usia 4 tahun sudah pernah mendapatkan hadiah semburan air dari mulut Rasulullah SAW. Tapi itu merupakan kebanggaan khusus bagi beliau. Dan banyak sahabat-sahabat yang seperti itu. Jadi jemaah sekalian, berarti bagaimana kita memadukan antara hadis ini dengan hadis yang kita sebutkan tadi, bahwa anak kecil yang lebih muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Artinya jemaah sekalian, idealnya demikian. Tapi kadang hal yang seharusnya ini tidak apa-apa diubah dengan beberapa sebab. Antara lain, jika yang harus melakukannya lupa atau tidak tahu hukumnya. Ya, seperti umpamanya seharusnya yang jumlah sedikit mengucapkan salam kepada jumlah banyak. Kita 3 orang ketemu dengan ikhwah 1 orang. Ikhwah 1 orang itu mungkin pemalu, malu terhadap sunnah, dan ini bukan malu yang dibenar, sampai dia malu duluan mengucapkan salam. Maka tidak apa-apa kita yang lebih banyak, kita mengucapkan salam kepada dia supaya dia tambah malu lagi. ya, kenapa dia mestinya mengucapkan salam lalu dia tidak mengucapkan salam itu. Jadi bisa sebagai peringatan bagi orang yang lupa akan hukum. Kita ubah hukum, kita bukan ubah hukumnya, tapi kita sebagai peringatan kepada dia. Sama dengan ini, karena anak-anak mungkin belum tahu hukumnya, maka tidak apa-apa kita yang lebih tua mengucapkan salam. Atau jemaah sekalian, alasan kedua adalah untuk menunjukkan tawadhu dan sikap lembut kepada anak-anak. Ya, Nabi Muhammad SAW seorang yang sangat terkenal dengan kelembutannya, apalagi dengan anak-anak kecil. Maka beliau SAW kadang lebih dulu datang salam kepada mereka. Dan ini sekaligus menunjukkan bahwa sikap yang seperti ini tidak menunjukkan kelemahan seseorang. Ketika kita seorang yang mesti dihormati, lalu kita yang duluan mengucapkan salam atau duluan melakukan kebaikan yang seharusnya hak kita yang harus ditunaikan, tapi mungkin orang tersebut tidak menunaikannya, tidak mengapa. Jangan kita merasa ya sombong untuk memulai. Ya. Dan ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam bab tentang tawadhu, menunjukkan bagaimana tawadhunya Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah merasa sombong dan merasa diri lebih patut untuk dihormati walaupun pada anak kecil. Ya. Jadi bisa dibayangkan kalau ada pemimpin yang seperti ini, ya, di mana dia yang duluan mengucapkan salam kepada anak-anak. Ya. Jadi ini sikap, ya, dan ini jelaskan tidak mengurangi kewibawaan. Ya, karena ada juga orang yang pasang wibawa dengan keterpaksaan, ya, selalu menjaga penampilannya untuk menjaga wibawanya. Ya, dari segala gerak geriknya senantiasa hanya untuk pasang wibawa. Ya, ini bukan pemimpin yang seperti model kepemimpinan Rasulullah SAW. Bahkan dengan keluasan Rasulullah SAW dan ketawaduan Rasulullah dan kelembutan beliau kepada anak kecil justru menjadikan beliau pemimpin yang dihormati dan disegani dan dicintai. Ya. Ini jamaah sekalian terhadap anak kecil. Kita akan lihat contoh berikutnya bagaimana tawadhu Rasulullah SAW kepada budak perempuan. Hadisnya juga datang dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, hadis ini hadis yang berikutnya, hadis yang ke-605. Wa anhu, dan dari Anas bin Malik beliau mengatakan, in kanatil amatu min ima'il Madinah. Kan seorang amah, budak perempuan dari kalangan budak-budak perempuan, budak-budak wanita dari penduduk Madinah. La ta'khudhu bi yadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengambil tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa tanṭaliqu bihi. Maka beliau, ya, atau anak budak perempuan itu memegang tangan Rasulullah dan dia pergi dengan Rasulullah SAW haitsu sya'at, kemanapun dia inginkan. Rawahu Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini jemaah sekalian juga bagian dari tawadhu Nabi kita Muhammad SAW. Jadi tadi dengan anak kecil, ini dengan budak perempuan, ya. Ulama kita mengatakan perlu dilihat bagaimana ketawaduan Rasulullah SAW. Pertama, orang ini dikatakan adalah budak. Yang budak terhadap tuan itu sangat jauh kedudukannya. Apalagi Nabi Muhammad SAW yang pemimpin semua tuan-tuan dari budak-budak tersebut. Ya, pemimpin dari majikan-majikan si budak-budak itu. Jadi bagaimana tawadhu beliau? Pertama, yang melakukan, yang memperlakukan beliau seperti ini adalah budak, pertama budak. Yang kedua, orang ini adalah perempuan. Orangnya adalah perempuan. Ya, dia adalah perempuan. Ya, walaupun laki dan wanita di sisi Allah sama saja kedudukannya, namun tentu saja tidak bisa dipungkiri sebagian orang kadang mengecilkan arti dari wanita. Ya. Dan ini yang tidak dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau senantiasa memperlakukan dengan perlakuan yang sama. Tapi di sini wanita, yang jelas jadi budak, lalu dia wanita. Lalu wanita ini, bagaimana menunjukkan tawadu Nabi kita Muhammad SAW, dia memegang tangan Rasulullah SAW dan menyampaikan hajatnya kepada Nabi Muhammad SAW dan membawa Rasulullah di mana dia inginkan. Ya. Kita kan biasa bilang, dulu, saya ini orang sibuk dan sebagainya, di sini saya. Ya. Kalau ada hajat, kebetulan silahkan. Ya. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak mau melepaskan tangannya sampai wanita budak tersebut selesai mengutarakan keperluannya dan sudah puas menyampaikan unek-uneknya kepada Rasulullah SAW. Ini tawadu yang sangat tinggi yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Dia telah jelaskan tawadu yang sangat tinggi. Tawadu merendahkan diri, tapi dia justru menjadi tinggi kedudukannya dengan sikap yang seperti ini. Di sini ada persoalan yang kadang ditanyakan oleh sebagian orang. Ya, sebelumnya hadis ini jamaah sekalian juga menunjukkan bagaimana seorang pemimpin ya itu senantiasa mau mendengar masalah-masalah dari rakyatnya dan berusaha mendengarkan dan menyelesaikan secepat mungkin. Ya. Dia mendengarkan, mau mendengarkan keluhan, ya, atau dia mungkin biasa istilah orang kan dia curhat kepada Nabi Muhammad SAW dan menyampaikan unek-uneknya kepada Nabi Muhammad SAW. Seterusnya seorang pemimpin demikian dan Nabi Muhammad SAW tidak dikelilingi oleh pengawal-pengawal dan ini yang sampai saat sekarang tidak mungkin bisa dipraktikkan dalam kepemimpinan yang ada saat sekarang. Saat sekarang birokrasinya begitu banyak ya. Untuk bertemu dengan seorang pemimpin berapa pintu yang harus dilalui. Ya. Nabi Muhammad SAW tidak ada bawahnya, ya, tidak ada penjaga pintunya. Siapa yang mau menyampaikan masalah, beliau terbuka dan mendengarkan, lalu memberikan arahan-arahan, nasihat dan menyampaikan hukum-hukum kepada mereka-mereka itu. Dan ini salah satu bukti tawadhu Nabi kita Muhammad SAW. Dan terutama jemaah sekalian, jika yang menyampaikan hal itu adalah rakyat kecil, karena rakyat kecil tentu saja dia sangat sensitif, ya, karena merasa lemah, cepat tersinggung ketika mungkin tidak diacuhkan, diabaikan, maka cepat bersedih. Ya, mungkin pikirannya saya ini diperlakukan seperti kan si orang miskin dan seterusnya. Maka disinilah peran seorang pemimpin bagaimana mengangkat martabat mereka. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW sangat berterima kasih kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum seorang yang buta. Dan Nabi Muhammad SAW pernah ditegur oleh Allah karena beliau melupakan Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum mendekati beliau, minta diajarkan beberapa hukum. Nabi Muhammad SAW waktu itu lebih memperhatikan dakwah orang-orang besar dari kalangan Quraisy. Lalu datang teguran Allah Subhanahu Wa Taala. Sejak itu, ya, sejak teguran yang datang dari Allah itu, maka Nabi Muhammad SAW sangat-sangat menghormati Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau senantiasa mengatakan, andalah yang karenanya saya ditegur oleh Allah. Dan ini merupakan satu tarbiyah ilahiyah yang datang dari Allah kepada seorang pemimpin sekaliber Rasulullah SAW. Bagaimana harus bersikap kepada orang-orang lemah. Jangan ketika orang-orang besar langsung kita hormati dengan ya, penuh penghormatan dari orang-orang yang kecil, yang hatinya cepat tersinggung, itu justru kita abaikan. Allah SWT mengingatkan masalah seperti itu. Dan di sini juga beliau melakukan hal yang sama. Beliau kepada wanita budak, ya, beliau pun sangat menghormatinya dan memberikan kesempatan kepada dia untuk menyampaikan apa yang diinginkannya. Terakhir sekali jemaah sekalian, berkaitan dengan hadis ini, ada kadang masalah yang dipertanyakan. Apakah hadis ini menjadi dalil bolehnya berjabat tangan dengan perempuan? Ya, Sebagian orang menjadikan dalil ini sebagai hujjah. Boleh seorang wanita berjabat tangan dengan seorang laki-laki, yang penting tidak ada niat, ya, atau apalah istilahnya, yang penting tidak dengan hawa nafsu, ya, atau yang penting tidak ada perasaan sesuatu yang jahat di hati kita ketika melakukan yang seperti itu. Apalagi kalau ya, dia sampai tersinggung ketika kita menolak tangannya. Itu diantara alasan-alasan. Lalu kalau ditanya hadisnya, mereka akan menyebutkan ini salah satu syubhatnya. Jawabannya jemaah sekalian, bahwa hadis ini tidak boleh dijadikan dalil untuk masalah yang seperti itu. Karena dalil ini, hadis ini tidak setegas hadis-hadis yang lainnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Makil bin Yasar dengan sanad yang hasan, Rasulullah SAW bersabda, la an yud'an ahadu fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan yadam ra'atin la tahillullah. Seseorang yang ditusuk dengan besi di kepalanya itu lebih baik ketimbang dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Ini hadis yang sangat jelas. Dan Nabi sendiri Muhammad SAW mengatakan, inni la usafihun nisa, ya, hadis Bukhari dan Muslim, saya tidak berjabat tangan dengan wanita. Itu beliau ucapkan dalam konteks bai'at, ya. Karena hal yang maklum, orang berbai'at itu berjabat tangan, yang menunjukkan keteguhan dalam pendirian dan kesiapan untuk menjalankan isi bai'at itu dengan berjabat tangan. Maka bagaimana Nabi Muhammad SAW, ya, dalam Al-Quran kan di situ, yadullah fauqa'idihi, ya. Bagaimana dengan membayar wanita? Aisyah radhiyallahu anha saksi waktu itu, beliau mengatakan Nabi Muhammad SAW tidak pernah membayar wanita dengan berjabat tangan. Dan Nabi Muhammad SAW telah menegaskan perkataanku kepada satu orang itu sudah berlaku untuk yang lainnya. Karena beliau membayar wanita hanya dengan perkataan. Seandainya boleh jabat tangan, maka mungkin diperkecualikan. Tidak boleh jabat tangan dengan wanita kecuali pada saat bayat. Ya. Tapi ternyata Nabi Muhammad SAW tidak melakukan yang seperti itu. Ya, karena memang tidak dibolehkan. Bagaimana dengan hadis ini jemaah sekalian? Hadis ini perlu kita pahami bahwa wanita ini budak yang masih di bawah umur. Ya. Dia bukan seorang wanita yang merdeka, wanita yang balig, yang berlaku padanya hukum-hukum persoalan yang seperti ini. Nabi Muhammad SAW adalah bapak bagi semua manusia, bapak bagi semua orang-orang beriman. Dan yang ini adalah diantara anak beliau, ya, istilahnya demikian, anak beliau dan juga di bawah umur, sehingga tidak berlaku hukumnya hukum khalwat dan hukum halal dan haram dalam persoalan-persoalan yang seperti ini. Karena hadis ini jamaah sekalian tidak dijadikan dalil untuk membenarkan jabat tangan dengan wanita. Yang bisa kita ambil bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW dalam memperlakukan rakyatnya secara sama, dan bagaimana perhatian beliau kepada seluruh rakyatnya, termasuk pada budak-budak dan termasuk pada wanita. Ya, wanita. Sekali ini yang bisa kita bahas, ya, insyaAllah hadis-hadis yang sisa kita bahas dalam pertemuan yang datang. Allahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Wa wa sallallahu